Konsultasi Syariah. Hajat cepat kabul dengan nazar? Pertanyaan. Ada orang sangat berharap lulus CPNS. Apakah dengan bernazar akan bisa mendapatkan keinginannya? Lalu bagaimana cara nazarnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kami ingin menegaskan bahwa nazar sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap takdir. Nazar tidak bisa mendatangkan takdir baik maupun menolak keburukan. Sehingga hajat tidak bisa menjadi cepat terkabul gara-gara pelakunya bernazar. Keyakinan bahwa nazar bisa melancarkan harapan dan menolak bahaya adalah keyakinan jahiliyah, dan Nabi SAW telah mengingkarinya. Terdapat banyak dalil bahwa nazar tidak bisa mengubah takdir. Di antaranya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi SAW melarang untuk bernazar. Beliau bersabda, nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah bernazar karena nazar tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit. Hadis riwayat Muslim. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh nazar tidaklah membuat dekat seseorang kepada apa yang tidak Allah takdirkan. Hasil nazar itulah yang Allah takdirkan. Nazar hanyalah dikeluarkan oleh orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan redaksi hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Semua menegaskan bahwa nazar sama sekali tidak mengubah takdir. Mengapa nazar disebut pelit? Hadis di atas berbicara tentang nazar mu'allak, yaitu nazar yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Misalnya, jika saya lulus ujian CPNS, saya akan bersedekah 1 juta selama sebulan. Orang yang bernazar disebut orang yang pelit, karena orang yang pelit adalah orang yang tidak mau bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain, kecuali ada sesuatu yang mengharuskannya untuk melakukan hal itu. Nazarlah di antara hal yang memaksanya untuk melakukan kebaikan. Taudih al-ahkam min bulughil maram. Meyakini nazar mengabulkan hajat. Nazar bisa mengabulkan hajat adalah keyakinan orang yang tidak paham akidah yang benar. Para ulama menyebut ini keyakinan orang bodoh. Al-Qadi'iyat mengatakan, ada kemungkinan bernazar itu dilarang dikarenakan sebagian orang yang bodoh berkeyakinan bahwa nazar itu bisa menolak takdir dan menolak terjadinya hal yang telah ditakdirkan. Jadi Nabi SAW melarang bernazar karena khawatir ada orang-orang bodoh yang berkeyakinan demikian. Konteks hadis juga menguatkan kemungkinan ini. Syarah Sahih Muslim. Syekhul Islam mengatakan, nazar bukanlah sebab untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sebagaimana doa. Sesungguhnya doa termasuk sebab terbesar untuk mendapatkan yang diinginkan. Demikian pula sedekah dan ibadah lainnya, yang Allah jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan kebaikan dan menghindari keburukan ketika dilakukan seorang hamba tanpa nazar. Majmu' al-Fatawa. Demikian, Allahu a'lam.